Mitra bisnis, pemerintah mengakomodasi aspirasi buruh untuk menetapkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Oke, baik. Gini ya. Jadi ini kebetulan saya juga sama-sama dengan teman-teman dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sebetulnya ya kami telah menyayangkan karena ya Pak Presiden ini ya harusnya dia tahu ya bahwa untuk menetapkan hari libur itu kan prioritas dasar ya, filosofisnya untuk supaya bisa diterima dari berbagai sisi bahwa memang suatu hari itu memang dapat ditetapkan sebagai hari libur. Terus akhirnya tadi kami ya mendapat keluhan juga dari pihak dari direktur di Setna Kartram juga bahwa harus dicarikan gitu ya bagaimana untuk dasar-dasar filosofisnya dan sebagainya. Yang sebetulnya harusnya itu memang dasar filosofisnya itu dicari dulu ya, dipertimbangkan, disepakati berbagai pihak, baru kemudian ya kalau presiden mau yang menyampaikan itu boleh lah ya. Cuma kalau yang kali ini kan beliau menyampaikan dulu baru kemudian dicari dasar filosofisnya. Ini yang sebetulnya harusnya prosedurnya tidak seperti itu. Harusnya beliau sebagai presiden harusnya tahu lah hal-hal seperti ini. Jadi ini terus saja jadi merepotkan ini kementerian juga, pihak-pihak yang lain juga Mas Wendy. Lalu Pak, banyak komentar juga yang mengkaitkan rencana hari libur ini dengan produktivitas buruh kita yang masih rendah. Bagaimana Bapak melihatnya? Sebetulnya kan hari buruh itu kan menjadikan semacam satu peringatan ya, di mana memang antara pekerja dan pengusaha itu boleh saling bahu-membahu untuk memperkuat daripada perusahaan atau mungkin ekonomi secara keseluruhan, secara makro. Jadi sebetulnya memang melakukan satu upaya-upaya yang bisa semakin mempererat hubungan ya di dalam rangka untuk meningkatkan kinerjanya baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pekerja. Jadi sebetulnya bukan untuk melakukan aksi-aksi dan selamacam seperti itu. Kalaupun misalkan, ya ini dikaitkan tadi dengan produktivitas ya. Jadi sebetulnya kan kita ini sebetulnya apa ya, mengenai masalah hari kerja atau jam kerja ya, itu mungkin itu kan cuma satu sisi ya. Tapi di sisi lain kemudian terhadap output yang dihasilkan itu kan juga harus diperhitungkan juga. Sehingga akhirnya keluar yang namanya produktivitas. Nah ini sekarang di mana di satu sisi hari liburnya ditambah, ya berarti jam kerja dalam hari ini berkurang. Namun kinerja daripada para pekerja ya, yang mungkin pada dekade terakhir ini yang selalu disusupin banyak kepentingan-kepentingan politik dan segala macam kepentingan kelompok, ya ini akhirnya jadi mereka juga ya tingkat produktivitasnya jadi menurun gitu ya. Ini yang sebetulnya yang kita keluhkan gitu. Ada saran Pak kepada Presiden terkait rencana ini? Ya, jadi sebetulnya Pak Presiden dalam hal ini memang betulnya itu ya lucu juga ya kalau istilah kado atau hadiah itu ya tentunya mungkin saya nggak tahu apakah ada makna tertentu atau mungkin ada latar belakang tertentu sehingga dengan terlalu mudah dia memberikan seperti itu. Jadi ya paling tidak harapan kita dari pengusaha ya tetap meminta Presiden bahwa walaupun di satu sisi diberikan kebijakan untuk hari libur, namun di sisi lain juga harus ditegaskan mengenai masalah hal-hal yang terkait dengan masalah produktivitas, masalah ketertiban umum, ini areanya polisi. Kalau produktivitas ini areanya daripada Dirnaker Tansu melakukan pengawasan, sehingga memang ya para pekerja ini betul-betul memang dia melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan baik. Jadi jangan cuma menuntut hak-haknya saja gitu. Karena gitu Mas. Jadi maksud saya itu ada keseimbangan lah. Jadi jangan cuma untuk live service satu sisi ya selalu memberikan yang menurut kami itu seperti anak kecil gitu ya, diberikan permen, diberi hadiah gitu ya. Tapi itu tidak mendidik gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah khususnya dalam hal ini presiden harus bisa mendidik gitu ya bangsanya, pekerjaannya ya supaya negara ini maju dan kuat gitu. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.